Dan inilah kisah Amora dan Galen, dua buah hati KD dari pernikahannya dengan pria pengusaha Timur Leste, Raul Lemos. Seperti apa kelucuan Amora dan Galen yang kini makin tumbuh besar dengan kejutan-kejutan yang menakjubkan bagi KD dan Raul. Terlahir dari seorang diva, lantas bagaimana dengan bakat dan talenta yang mulai terlihat dari dalam diri keduanya? Dan seperti apa pula kebersamaan KD dan Raul dengan Amora dan Galen? Tini. Dan inilah kisah Ariana Amora Lemos dan Galen Alexander Lemos, dua buah hati Krisdayanti dan Raul yang semakin pintar dan mengemaskan. Kebahagiaan Amora dan Galen tampak begitu terlihat ketika sang ayah yang kerap bolak-balik Jakarta Timur Leste pulang di momen lebaran kali ini. Lalu seperti apa sukacita yang terlihat di kediaman Krisdayanti pasca kepulangan Raul dari Timur Leste? Benarkah Amora dan Galen, dua buah hati pernikahan Raul dan KD itu, begitu bahagia karena rindu mereka untuk bertemu sang ayah akhirnya terpenuhi? Dan seperti apa kebersamaan KD Raul serta dua buah hati mereka? Di tim silat kemarin, inilah kebahagiaan Amora dan Galen saat berkumpul bersama ayah dan ibunya berikut ini. Itu isinya apa ya, Lik? Muter lagi. Dadah. Sana, nah. Yang apa? Tini. Terus. Smile. Halo. Oke, hai. Hai. Ini. Oke, kan warnanya warna-warna. Itu karena warna cowok ya. Lihat depan. Warna ini. Sudah warna cowok. Lihat depan, Amora. Yang jelas senang dah. Senang banget. Di diri itu pasti yang mau cepat kita sini ya ketemu Amora sama Galen. Itu sama Amnya juga rapat. Enggak apa-apa, terus terang aja. Kok enggak terus terang, emang terus terang. Ketawa juga. Emang terus terangnya kan. Begitulah kelucuan dan sukacita Amora dan Galen saat berkumpul bersama ayah dan ibunya. Lalu benarkah di usianya yang baru mau 3 tahun, Amora pun telah menunjukkan tanda-tanda sebagai pewaris bakat dan talenta sang ibunda? Benarkah tidak hanya suka menyanyi, Amora pun mulai tertarik pada dunia fashion seperti yang juga digeluti Krisdayanti? Lantas melihat bakat Amora, benarkah KD dan Raul pun telah merencanakan untuk mendorong Amora masuk dapur rekaman? Inilah tingkah lucu Amora saat berjoget berikut ini. Iya, Mora mau nyanyi. Sudah cantik ini. Mora mau nyanyi. Sudah cantik. Saya nyanyi apa? Satu cinta. Ya, di cinta. Miau, miau. Cuit, cuit, cuit. Suaranya mami. Suaranya mami. Suaranya. Dia ngajarin tuh. Bla, bla, bla. Klak, klak, klak. Mantapnya, ogel-ogel. Aku bilang bahwa ini ayah deh, kayaknya ingin ikut maminya ini. Nah itulah lucunya Amora. Saya sendiri juga bingung gitu loh. Jadi dia itu tanpa di diarahkan, tanpa di jadi apa yang dibikin sama maminya itu selalu diikutin, bahkan sampai apa sampai bajunya apa pas maminya lagi fitting dia juga minta. Jadi waktu ini ada apa Om Jamal, Jamal itu selalu menyediakan buat Amora gitu. Jadi pas maminya lagi fitting mau buat show gitu, harus sediakan satu juga buat Amora, karena pasti diminta untuk ini juga. Aji. Saya udah izin sama suami saya kalau memang Amora interest, misalkan saya bikin album atau insya Allah kita punya rezeki, kenapa nggak kita bikin aja album anak-anak? Toh. Insya Allah tahun depan. Insya Allah tahun depan ya. Tahun depan. Jika Amora lebih menunjukkan interestnya untuk dunia tarik suara dan fashion, lalu bagaimana dengan Kellen yang usianya hampir 2 tahun? Benarkah kepada Kellen, Raul dan Kade mengimpikan sang anak untuk menjadi pemain bola atau pembalap? Kellen itu kita mau, ya. Kayaknya tuh. Kelihatannya sih kita mau dorong ke sport, gak tahu apa ya, nanti sukanya apa. Dilihat dulu nanti sukanya apa, di situ kita kan. Kalau bisa bola kaki, kalau bisa apa, palapan ya palapan. Lalu seperti apa kerepotan Raul dan Kade ketika bersama mengurus kedua buah hati mereka yang menangis? Benarkah karena hal ini, Kade dan Raul tak ingin menambah momongan? Bagaimana saat-saat ketika Raul dan Kade menidurkan dua buah hati mereka? Masih dari kediaman Kade dan Raul di Jeruk Purut, Jakarta Selatan, simak kisahnya setelah jeda berikut. Lucu dan menggemaskan. Begitulah Amora dan Kellen hadir di tengah keluarga sebagai hadiah terindah yang dititipkan Tuhan kepada Kade dan Raul. Lalu seperti apa kerepotan Raul dan Kade saat mengurus kedua buah hati mereka? Seperti apa pula kedekatan Kade dan Raul dengan kedua buah hati mereka itu? Benarkah Kade dan Raul sepakat tidak akan menambah momongan lagi?